Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah wa ya ayyuhal mustama'una al-kiram kaum muslimin sidang jamaah Ma'rib dan Aisyah yang dirahmati Allah. Ayolah pertama-tama kita bersyukur atas segala limpahan rahmat dan kurnia yang Allah telah berikan kepada kita. Seterusnya marilah kita berselawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutus beliau ke permukaan bumi ini menjadi rahmat untuk seluruh alam. Pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini, kita akan mencoba memahami atau mengkaji tentang hiasilah agamamu dengan rasa pemurah dan berbudi pekerti baik. Sudah ya ma'ayat rahmati Allah. Untuk membicarakan masalah ini dalam kajian kita yang ke-688 di malam hari ini, kita akan mengambil salah sebuah sumber dari salah sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW berikut ini. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allah ta'ala istakhlasa hadha ad-din li nafsihi wa la yuslihu li dinikum illa sakha'u wa husnul khulqi ala tazayyanu dinakum bihima ala tazayyanu dinakum bihima, yakni bisakhai wa husnil khulqi. Setelah jamaah yang radhi Allah, pendengar sekalian, mana saja siaran ini bisa didengar, baik melalui Radio Baitur Rahman, LPP RRI Banda Aceh, radio-radio swasta dan non pemerintah yang ada di Provinsi Aceh, RRI Wibolga di Sumatera Utara, dan radio-radio lainnya yang turut merelay RRI LPP Banda Aceh. Hadis yang baru kita bacakan ini terjemahannya ialah sebagai berikut. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah taala istakhlasa hadzaddin, menerima keikhlasan agama ini untuk dirinya sendiri. Apabila orang berbuat sesuatu memang dengan ikhlas karena semata-mata mengharap ridha Allah, wala yuslihu li dinikum dan akan menjadi tidak baik terhadap agamamu kecuali kamu berbuat cara yaitu dengan as-saha, bermurah, pemurah, bersifat pemurah dan berbudi pekerti yang baik. Pendengar sekalian, kita memahami bahwa Allah pada hakikatnya menciptakan kita ini semuanya untuk mengabdi kepadanya, bukan untuk tujuan lain. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Bagaimana melakukan pengabdian itu? Sebenarnya kembali kepada dasar agama, semua orang sebagaimana terungkap dari hadis Nabi dianjurkan mula-mula dia berakidah, mengenal Tuhan, beriman dengan iman yang baik, iman yang penuh, mengetikatkan tentang keberadaan Allah dan tidak mensyarikatkan Allah serta rukun-rukun iman lainnya. Kemudian bagian kedua, mengimplementasikan aturan-aturan Allah dalam bentuk rukun Islam. Dan yang ketiga, berbuat ihsan, artinya menyelaraskan antara akidah dan syariat dalam bentuk ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annahu yaraka fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ihsan itu seseorang itu menyembah Allah seolah-olah dia melihat Allah. Kalaulah dia tidak melihat Allah dan belum bisa melihat Allah, maka Allah akan bisa melihatnya, akan bisa menilainya. Ini landasan agama kita. Semuanya ini saling terkait antara satu dan lain, saling terkait. Kita tidak dituntut cuma berakidah saja, mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan rukun-rukun iman lainnya. Tapi yang dituntut keseimbangan, memahami Allah lalu mengabdi kepadanya melalui ibadat. Ibadatnya ibadat mahdhah, ibadat langsung atau ibadat tidak langsung. Sebab dalam kehidupan sehari-hari ibadat kita dua macam. Ibadat mahdhah seperti salat, berzakat, berhaji, itu ibadat mahdhah. Akan tetapi dalam ibadat-ibadat mahdhah ini selalu ada terkait dengan ibadah ghairu mahdhah, yaitu bagaimana menjalin hubungan dengan manusia, menyelaraskan hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, dengan apa yang namanya makhluk-makhluk lain selain diri kita. Jadi ini harus selaras, harus seirama, harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Jadi di samping Allah menyuruh kita mengabdi kepadanya, maka pengabdian-pengabdian kepada sesama manusia itu adalah juga bagian pengabdian kepada Allah. Dikatakan ibadah ghairu mahdhah. Padahal sekalian, mengabdi memang kerja kita sehari-hari, sehingga semua aturan hidup ini diatur melalui pengabdian kepada Allah dan pengabdian kepada sesama manusia. Kita tidak hanya diperintah salat toh, tapi bagaimana menjalin hubungan dengan manusia, bagaimana menjalin hubungan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berpolitik, dalam kehidupan berekonomi. Dan agama kita ini agama komprehensif. Semua aturan itu terikat antara satu dengan yang lain. Bukankah Islam itu agama yang mengajarkan segala sesuatu berentetan, berurutan antara satu dengan yang lain. Sehingga agama juga politik, agama juga ekonomi, agama juga sosial. Bukan seperti pendapat orang-orang sekuler yang agama urusan pribadi-pribadi, yang urusan-urusan sekuler yang lain, urusan-urusan umum dan urusan politik serta urusan ekonomi. Tidak, Islam tidak mengatur demikian. Sehingga kehidupan kita saling kait terkait. Umpamanya, kita dilarang memilih pemimpin yang bukan seagama. Itu tidak boleh, tidak. Harus begitu. Tidak boleh diputarbalikkan. Walaupun orang berbuat macam-macam, memutarbalik suasana dan kondisi, itu adalah pendapat-pendapat yang salah. Pemimpin kita, kalau kita Muslim, ya kita adalah orang yang patut memilih orang yang seiman dengan kita yang menjadi pemimpin kita. Bagaimana kalau yang bukan seagama dengan kita, dia akan berbuat macam-macam sehingga tindakan ia melangkahi aturan-aturan agama. Pendengar sekalian, kita memahami bahwa Allah menjadikan kita ini dari berbagai kelompok. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami telah ciptakan kamu syu'uban, berpuak-puak, berpartai-partai, bersuku-suku, beretnis-etnis, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Bukan untuk antara satu dengan lain dimusuhi, tapi lita'arafu, untuk saling kenal-mengenal. Jadi antara seorang dengan seorang harus ada sifat kenal-mengenal, menghargai pihak lain dan sebagainya. Allah menekankan, inna akramakum indallahi yattaqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu adalah orang yang paling takwa kepada, yang paling takwa kepadaku di antara kalian. Jadi akhirnya segala pengabdian kita kepada Allah itu hitungannya dengan ikhlas, cara kita berbuat yang ikhlas, yang jujur, semata-mata karena Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ikhlas, mukhlisina lahuddin, itu yang diterima amal kita. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan semuanya kembali kepada Allah. Beribadat kepada Allah secara madah jatuh kepada Allah, mengandungkan pengabdian kepada sesama manusia, peduli sesama manusia, itu juga akan mendapat imbalan sesuai dengan apa yang Allah telah terangkan dalam firman-firman-Nya. Semuanya itu bernilai. Yang penting ada keikhlasan. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah yang dalam pengorbanan mereka berlaku ikhlas, yaitu semuanya dilakukan dengan takwa. Artinya tidak keluar dari mematuhi apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang dari perintah-perintah-Nya. Kalau itu berlaku, dijalankan dengan benar, dengan adil, dengan jujur, maka di sanalah letaknya pengabdian yang ikhlas yang diterima oleh Allah. Mukhlisina lahuddin. Oleh karenanya, segala bentuk amalan kita dalam agama dimulai dengan niat. Niat, innamal amalu bin niat, hanya saja semua amalan itu dengan niat. masalah-masalah yang menyangkut ibadat kita, apa saja ibadatnya, mahdhah atau tidak mahdhah, langsung atau tidak langsung, pakai niat. Sehingga urusan-urusan agama, urusan apa saja yang kita lakukan, semua pakai niat. Karena niat itu, itulah yang menjadi sumber utama segala. Dalam hadis katakan, innamal a'malu bin niyat. Hanasanya sebuah pekerjaan itu baru dihitung pekerjaan itu ada, sah, diterima oleh Allah dengan adanya niat yang ikhlas. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa berhijrah capek-capek pindah dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasul, maka itu fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasul, memiliki nilai yang tinggi, dan itu dikatakan perbuatan atau amal yang diterima oleh Allah. Sebaliknya, amangkanat hijratuhu ilad dunia yusibuha. Barang siapa melakukan hijrah, niat hijrah karena mencari dunia, awi muradin yang kiuha, atau mencari wanita yang dicintainya, yang bersama keluarganya pindah ke Madinah, yang dapat cuma itu. Kalau tujuannya umpamanya di sana mau bertani, mau berternak, mau berkebun, mau berniaga, itu yang dapat. Tapi yang pergi berhijrah bernama Nabi karena hijrahnya karena Nabi, yang lain dapat, nilai hijrah pun dapat. Pendengar sekalian, kita melihat bahwa nilai pengorbanan, pengorbanan itu penting. Di sisi Allah, layanallahu luhumuha waladimauha. Kalau orang berkorban, di sisi Allah yang namanya daging korban, bulu korban, darah korban, itu tidak ada artinya di sisi Allah. Yang penting di sisi Allah, walakin yanalhu taqwa, yang diterima oleh Allah apabila dia ada di dalamnya nilai mendekatkan diri kepada Tuhan. Wa aqrabu littaqwa, yang dapat mendekatkan diri seseorang itu kepada Allah. Itu pengorbanan. Oleh sebab itu di hadis ini disebutkan istakhlasa. Berbuat ikhlas. Di sini kalau kita melihat hadis ini, bagaimana kita menyelaraskan aturan-aturan dalam hidup ini sehingga dia selaras. Innallaha ta'ala istakhlasa hadzal din li nafsihi. Allah menerima dengan ikhlas amal-amalnya kita lakukan, dan tidak bakal pantas, tidak bakal baik terhadap agamamu kecuali kamu bersifat saha, pemurah, wasnul khulqi, dan berbudi pekerti yang baik. Ala, bukankah, patutkah, tidakkah patut, tazayyanu, kamu menghiasi agamamu, bihima, dengan saha, dengan sifat murah dan sifat husnul khulqi, berbudi pekerti baik. Kenapa budi pekerti baik jadi tekanan? Sebab semua yang dilakukan oleh Nabi melalui budi pekerti baiknya, innaka ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, Apa pentingnya akhlak yang mulia? Dan akhlak yang mulia ini orang mampu mengendalikan diri, mampu menguasai diri, mampu mengawasi diri, mampu menahan diri, sehingga dia berada selalu di atas garis-garis yang lurus dalam perjalanannya. Tidak ada dengkinya, tidak ada rianya, tidak ada arogansinya, tidak ada sifat yang membuat orang lain rusak dan sebagainya. Ini adalah bagian daripada khulqin adzim, husnul khulqi. Tazayyanu, kata Nabi, hiasilah agamamu dengan sifat pemurah. Kita pahami bahwa sifat pemurah itu ada pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Rahman, kasih sayang, pemurah, mengasihani hamba-hambanya. Sampai hamba yang jahat pun dikasihani Allah. Hamba yang kufur pun dikasihani Allah. Hamba yang tidak mengaku Allah pun dikasihani Allah. Begitu kasihan Allah kepada hamba. Hakikatnya budi pekerti yang ada pada diri Nabi, itulah tujuan Allah mengutus Nabi. Allah mengutus Nabi. Untuk apa Nabi itu diutus? Untuk disuri tauladankan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Alam ini rusak, negeri ini rusak, masyarakat ini rusak karena orang melecehkan apa yang namanya budi pekerti. Sekarang orang terperangkap, terpengaruh dengan kejahatan, pencurian, mengambil hak yang bukan hak, apa yang kita kenal lagi seperti zaman-zaman ini yang akhir-akhir ini kita kenal, apa yang kita sebut dengan pungli, apa dengan korupsi dan sebagainya. Itu semuanya karena mereka tidak berbudi pekerti. Tiada melecehkan budi pekerti. Padahal Allah, padahal Nabi telah beri pemahaman kepada kita tentang harus berbudi pekerti. Kalau ada budi pekerti, apa yang diamanahkan kepada dia akan aman. Aman memelihara harta negara, tidak pungli, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak memakapkan harga barang-barang dan sebagainya. Orang tahu bahwa pekerjaan itu salah, tapi orang melakukannya karena budi pekerti mereka sudah hilang. Hilang budi pekertinya, hilang apa namanya husnul khulqinya. Oleh sebab itu, negara berkeinginan supaya budi pekerti yang baik itu ditanamkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Orang baru sadar kalau dari kecil budi pekerti tidak ditanamkan, jadilah dia anak yang jahat, jadi pembunuh, jadi penodong. Ketika dewasa jadi pencuri, ketika dewasa jadi berusaha mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Itu semuanya karena mereka jauh daripada apa yang dikatakan oleh Nabi husnul khulqi. Bahayanya husnul khulqi ini, baiknya husnul khulqi ini akan mengatur semua segi-segi hidup manusia. Baik hidup perorangan, hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, hidup berpolitik, hidup berekonomi, hidup segala bentuk, segala macam bentuk kehidupan itu diukur oleh budi pekerti yang baik. Sehingga para ahli menyatakan negara ini tegak apabila rakyatnya berbudi pekerti baik. Negara ini runtuh apabila rakyatnya berbudi pekerti jahat. Bagaimana memaknai dengan tazayyanu bihima? Hiasilah hidup kamu, hidup agamamu dengan pemurah dan berbudi pekerti baik. Kalau kita melihat kehidupan Nabi, dari bangun pagi sampai dari bangun pagi sampai dengan malam hari lagi, semuanya berada dalam sebuah tatanan hidup. Dari tidur, makan, minum, berhubungan dengan orang, dengan siapapun, semua pakai tata cara, pakai aturan. Sampai ke WC pun pakai aturan. Tidur pakai aturan, makan pakai aturan, minum pakai aturan. Mana lagi agama yang mengajarkan segala segi-segi kehidupan manusia teratur semuanya. Bukan serampangan, bukan seenaknya, dan bukan dipikir-pikir oleh manusia, tapi sudah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada kajian agama mana yang mengajarkan manusia sampai masalah tidur, masalah bangun, masalah makan, masalah minum, semuanya diatur. Berjalan tak boleh congkak-congkak, wala tamsi fil ardi maraha. Ketawa juga ada batasnya, menangis juga ada batasnya. Semua diatur. Ya, karena begini kejadian alam ini, karena nak mau menerima aturan-aturan yang baik yang telah diatur oleh Nabi. Manusia tidak pandai membuat aturan, karena dia tidak memahami hakikat daripada aturan itu. Sedangkan Allah yang menciptakan manusia tahu benar kepentingan manusia dan tahu benar keperluan manusia, sehingga dibuatlah aturan, dibuat syariat. Apa salah kalau Allah buat aturan? Dia yang membuat apa yang namanya, katakan, yang membuat mesin, dia tentu lebih tahu tentang gerak-gerik semua yang berlaku pada mesin itu. Ini Allah yang menciptakan alam, dia paling tahu tentang alam ini, tentang manusia ini, tentang hamba-hamba ini. Dia yang membuat aturan. Datang kita mau merombak-rombak aturan Allah, kita bilang aturan kita beken, padahal yang datu 2 tahun yang lalu sudah nak pas lagi, dah dakwah-dakwi pada aturan-aturan yang dipegang itu. Kerana aturan itu mau dirubah-rubah sesuai dengan kehendak dan niat daripada orang yang membuat aturan, mau menang sendiri, arogan. Sebenarnya kalau aturan Allah diikuti, tidak ada yang ribut di dunia ini. Ini pilkada, selesai pilkada, yang menang ya tetap menang. Sebab pada awal-awalnya negeri ini dipimpin oleh masyarakat, republik. Kembali dipublikkan, kembali diurus oleh orang ramai, ya, melalui badan perwakilan dan sebagainya. Sedangkan monarki ada hal-hal yang bertentangan dengan agama. Karena itu turun-temurun, bodoh pun jadi raja, tidak pintar pun jadi menteri, karena kalangan raja. Tidak ada pekerjaan, ia diberi uang, kekayaan kerajaan. Ketika manusia mau diatur dengan baik, dia paham kebaikannya itu bagaimana. Sebenarnya kalau manusia menerima aturan Tuhan, setelah ada musyawarah dan sebagainya, tidak ada dakwah dawi lagi. Siapa yang menang, ya menang. Ini tidak, kadang-kadang incumbent yang sebelumnya jadi kepala negara, kepala daerah, bupati dan sebagainya menduduki jabatan sampai berlama-lama, protes ini, protes itu. Padahal jabatan ini kan bisa dipegang oleh siapapun apabila memenuhi pencaratan. Cuma kadang-kadang kata bahasa yang kasar ya, anak toto mau jadi raja, anak toto mau jadi raja. Kadang-kadang anak kelang-kelang dro, berubur-ubur jadi raja. Kalau masing-masing orang tahu diri sendiri, memahami siapa aku, siapa dia, tentu orang akan memilih yang terbaik. Bukan repot-repot, bukan ketika aku, kelangan aku atau kelompok aku tidak menang, aku mau ribut, aku buat keributan ini, kena nak lulus, nak menang. Ya, itu kan pemilihan orang ramai. Mungkin anda kurang disenangi, maka tidak dipilih. Kenapa harus diributkan? Orang yang beragama memahami bahwa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, hari-hari itu diputarkan Allah di antara manusia. Hari ini yang menang si A, besok yang menang si B, mungkin kembali lagi si A yang menang. Ya Allah gilirkan, bukan terus menerus mau menguasai, mau berkuasa, mau mengambil hak yang bukan hak. Ini kalau agama sudah disipilikan, orang tidak lagi berpikir tentang kebaikan. Dapat jabatan bukan memikirkan kepentingan umum, tapi kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan apa rezim-rezim tertentu, itu yang dipikirkan. Rusaklah tatanan hidup dunia ini. Sedang agama sudah mengatur semuanya, liku-liku kehidupan itu. Kalau agama dijadikan pedoman, insya Allah negeri ini tidak rusak. Sekarang setelah rusak begini, orang-orang berpikir, gimana menangani ini narkoba? Ada yang mengusulkan kita potong tangan. Di dunia kena hukum dibuat oleh manusia, potong tangan, jilid itu dianggap HAM, pelanggaran HAM. Padahal Allah mengatur itu demi supaya manusia tidak mudah-mudah berbuat jahat. Potong tangan, dirajam, supaya cukup dua tiga orang yang dirajam, lain takut atas tindakan pidana yang demikian. Ya, kadang-kadang manusia setelah Allah berikan pikiran, merasa hebat pikirannya. Udah, pikiran akulah yang lebih hebat sekarang. Cara berpikir akulah yang lebih hebat. Padahal, pikiran dia itu berlaku untuk sesaat, seketika. Tidak bisa berlaku untuk terus-menerus. Begitulah kehendak-kehendak daripada manusia, supaya mereka ini bisa menggapai apa yang mereka gapai. Walaupun ada pihak-pihak, orang-orang yang tercelakakan ketika mereka memiliki atau ingin mengemban sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Bapak Ibu sekalian, begitulah nasihat-nasihat Nabi kepada kita sekalian, supaya kita memahami betul apa yang dikandung oleh hadis-hadis Nabi untuk kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan di sini. Sebab kehidupan di dunia ini harus penuh dengan apa yang kita katakan, kepedulian. Harus penuh rasa ta'awun, harus penuh dengan rasa jaminan. Yang satu menjamin yang lain, yang satu membantu yang lain, yang satu mendorong yang lain. Sehingga kepedulian itu suatu kebutuhan untuk kehidupan manusia di dunia ini. Hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, Nabi dalam salah satu hadis mengatakan, inna sayyiat ya kulnal hasanat kama ta'kulun narul hataba tamhuha wa khalaqin nas bi khuluqin hasanin. Kenapa Allah dan Nabi melarang su'ul khulqi, buruk perangai, jahat tindakan? Karena perbuatan-perbuatan jahat, kata Nabi, memakan kebaikan seperti kayu api, memakan kayu api. Hanguslah semua kebaikan, hancurlah semua kebaikan karena ada kejahatan. Oleh sebab itu, setiap ada yang jahat, hendaklah diikuti ittabi' as-sayyi'at bil hasanat. Ikutilah yang nama kejahatan itu dengan kebaikan. Wa khalaqin nas bi khulqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Itulah harapan agama. Mudah-mudahan Allah akan membantu kita sekalian dalam menegakkan kebenaran, terutama di negeri kita, di bumi kita Aceh ini. Semoga Allah membantu kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.